إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita bisa ambilin ini enggak, Pak? Kepas angin. Bismillah taala kita akan melanjutkan kajian At-Tafsir Al-Muyassar dan kita akan memulai dari surat Al-Baqarah. Tentu masih di surat Al-Baqarah. Dari ayat 219 bismillah taala. Akan kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فرمان رب كده عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر. dalam tafsir disebutkan يسألك المسلمون يا محمد عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراء. Orang-orang muslimun bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum ta'atil khamr, yaitu dengan hukum bertasaruf dengan khamr. Ya, apapun itu tasarufnya, baik sebatas atau baik minum khamr, menjual khamr atau membeli khamr. Ya, ta'atil khamr di sini berupa apa? Bisa dengan cara meminumnya, menjualnya atau membeli khamr. Apa hukumnya? Yas'alunaka 'anil khamri. Nanti wal maisir, al khamr. Dan dikatakan dalam tafsir, wal khamru kullu muskirin khamiril 'aqli wa ghattahu mashruban kana aw ma'kula. Khamr definisinya adalah kullu muskirin khamiril 'aqli wa ghattahu. Setiap apa di sini bukan khamir tapi kullu muskirin khamaral aqla wa ghattaha wa ghattahu. Khamr adalah segala yang memabukkan dan dia menutup akal, berpotensi menutup akal. Kullu muskirin khamaral aqla wa ghattahu mashruban kana aw ma'kula. Baik itu diminum atau dimakan, maka masuk ke dalam khamr. Ini menunjukkan bahwasanya khamr ini terbatas pada hal-hal yang memang dikenal dikonsumsi dengan cara minum atau makan. Adapun zat-zat yang memang memabukkan bahkan mematikan namun memang tidak dikenal diminum atau dimakan, maka itu bukan termasuk khamr. Maka ini menunjukkan bahwasanya alkohol tidak semua disebut khamr, walaupun alkohol. Karena maklum bagi umumnya manusia, alkohol pada umumnya tidak untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum. Seperti alkohol parfum, maka itu bukan termasuk khamar. Kecuali memang parfum tersebut dicampur dengan alkohol atau yang memang dikenal sebagai khamar yang diminum. Misalnya dicampur dengan vodka. Dan vodka itu dikenal oleh umumnya orang, dia minuman. Maka itulah khamar. Ketika dicampur kepada bibit parfum, maka itu termasuk khamar. Adapun kalau misalnya dicampur dengan absolut, dan semua tahu bahwasanya alkohol absolut ini bukan untuk diminum, baik oleh orang awam maupun pedagang parfum, semua tahu bahwasanya ini bukan minuman, maka hukumnya sama dengan air deterjen. Hukumnya sama dengan Porstek, apa namanya yang biasa buat membersihkan lantai itu, Superpel, sama. Memabukkan tidak? Memabukkan. Tapi apakah dia khamar? Bukan. Kenapa? Karena dia bukan mashrub, bukan sesuatu yang memang diminum pada oleh para umumnya. Orang-orang semua tahu. Ya, begitu. Maka bukan termasuk ke dalamnya, kecuali kalau memang kemudian orang-orang mengenalnya sebagai minuman, maka itu bisa tergolong sebagai khamr kalau dari definisi ini. Ya. Mereka bertanya tentang khamr. Dan khamr dengan hakikat urfiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikenal dengan minuman khamr. Iya. Qal wal maisir. Dikatakan tafsir, "Wa yas'alunaka 'an hukmil qimar." Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hukumnya qimar. Judi, maisir, qimar dan maisir itu adalah akhdhul mali atau i'tahu bil muqamarati bahia al mughalabati wa hiya al mughalabatu allati fiha 'iwadun min at-tarafain. Perjudian adalah akhdhul mal atau i'ta'ul mal. Jadi dua kubu ini sama-sama berjudi. Akhdhul mal itu pihak yang mengambil keuntungan harta, dan i'ta'ul mal berarti untuk pihak yang memberikan harta, dan i'ta'ul mal di sini secara kolektif biasanya. Secara kolektif sama-sama urunan duit memberikan uangnya. Ya, ini judi ya, bukan riba, judi. Akhdhul mal atau i'ta'uh. Jadi orang yang mengambil keuntungan ataupun yang rugi karena telah memberi, dua-duanya tetap terkena hukum qimar atau maisir. Jadi jangan sampai hukum maisir atau qimar hanya untuk yang mengambil untung dari judi saja, melainkan pihak yang menaruh saham judi itu pun juga kena hukum qimar. Dan akhdhul mal atau i'tanya ini ditakyid dengan al-muqamarah. Apa itu muqamarah? Muqamarah adalah al-mughalabat allati fiha 'iwadun min at-tarafain. Muqamarah adalah sikap saling kalah mengalahkan, kompetisi atau bertanding. Ya, ada sisi mughalabat, saling berusaha mengalahkan satu sama lain. Di sini berarti wazannya wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Maka di sini ada timbal balik antara dua belah pihak. Makanya wahiya al-mughalabatul lati fiha 'iwadun min at-tarafain. Ya, yang mana sikap saling menyerang atau saling mengalahkan satu sama lain ini ada 'iwad. 'Iwad itu barang ganti atau pemberian dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak. Itu syaratnya. Untuk dijadikan sebagai atau didefinisikan sebagai qimar, maisir, perjudian. Adapun kalau dari salah satu pihak saja, maka itu bukan perjudian. Paham enggak? Nah, misalnya putra, akhi putra, antum, ayo kita bertanding. Cepat-cepatan mana larinya antara anda dan antum? Anda yakin antum yang menang? Iya, karena antum lincah, masya Allah. Maka kemudian, kalau antum menang, anda kasih antum hadiah 5 juta. Mau enggak, Awi? Putra, mau enggak? Mau. Ya, ana ya enggak mau. Ini kan contoh aja, antum jangan berandai-andai ya. enggak bakal terjadi kok. 5 juta. Terus antum tanya kan, kalau Ustaz yang menang gimana? Kalau ana yang menang enggak ada, enggak usah. Kalau ana yang menang ya udah, enggak. Ana hanya ingin menunjukkan bahwasanya ana ingin menunjukkan bahwasanya ana itu dermawan. Kalau ini beda lagi, ini bukan judi. Ini songong namanya, ya. Ya, jadi yang seperti ini kan dari taraf wahid. Dari salah satu kubu. Enggak masalah. Adapun kalau dari tarafain, nah ini yang bermasalah. Ya. Seperti sama-sama menaruh saham. Antum berapa putra saham? Ana 200.000, Ustaz. Ya udah ana 200.000. Ayo kita bertaruh. Ala sabilil mughalabah. Mughalabah ini enggak mesti kita yang bertanding. Bisa saja pihak lain atau tebak-tebakan di pihak lain. Kalau dia menang, ini uang buat anak semua. Karena anak kan pilih dia. Kayak pertandingan bola misalnya. Antara Persija dan Persib. Putra megang Persija. Anak juga Jackmania nah. Ah ini Persib nih, ini Persib nih, ini dia nih. Persib nih, ha? Nah. Ternyata yang menang adalah kita semua saham 200-200 yang menang dapat tuh 200. Maka kemudian ternyata Persib yang menang. Diborong semua duitnya Maikin. Nah, ini judi ini. Ya judi. Sedari awal sudah dikenal sebagai judi. Karena ada mughalabat dan ada iwad antara dua belah pihak. Pihak yang menang dan pihak yang kalah. Maka qul lahum qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Maka katakan kepada mereka fi dzalika adrarun wa mafasidu katsiratun fid dini wad dunya wal uquli wal amwal. Dalam fi dzalika, dzalika di sini rujuk kepada dua hal yaitu khamar dan maisir. Maka rujuk isim isyarah atau rujuk atau nisbat dhamir itu tidak mesti jamak untuk sesuatu yang lebih dari satu sebelumnya. Maksudnya di sini dzalika kulluhu atau dzalika kilahuma. Ya, di keduanya al-khamr dan al-maisir itu ada fi dzalika adrar. Madarat-madarat dan mafasid. Kerusakan yang banyak. Dan kerusakan tersebut mencakup agama, kerusakan akhlak dan juga kerusakan dunia. Wal-uqul wal-amwal, kerusakan logika, akal, dan kerusakan harta. Itu kerusakannya, besar sekali. Di empat sisi dan lain sisi lainnya, yang tidak disebutkan sini. Tapi kata Allah, wa manafi'u linnas, wa fihima manafi'u linnas, min jihati kasbil amwali wa ghairiha. Ada manfaatnya memang untuk manusia, yaitu dari segi apa? Kasbil amwal. Mendapatkan harta, iya. Ya tadi ketika berjudi ikin dapat harta, dapat 600.000. Manfaat bukan itu. Manfaat buat dia. Manfaat. Ada manfaatnya, ada. Tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi ithmuhuma dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kenapa? إذ يصداني عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقعاني العداوة والبغضاء بين الناس ويتلفاني المال. Itu keduanya yaitu khamar dan maisir mencegah pelakunya dari zikir kepada Allah, mencegah pelakunya dari salat. Maka aja orang ketika lagi berjudi itu salat Ini dia tinggalkan mungkin. Ya itu waqi'. Itu waqi'. Dan wa yuqi'ani al-adawata wal-baghdha' baina an-nas. Menyebabkan permusuhan dan saling bertengkar antar manusia, wa yutlifanil mal, dan merusak harta orang. Ini yang terjadi, banyak terjadi permusuhan gara-gara khamar, gara-gara judi. Ini maklum, masyhur. Ketika ada kajian di Cakung hari apa? Hari Kamis ya, Kamis Duha ya. Ada ibu-ibu terus datang ke anak dan dia curhat betul-betul tentang keluarganya. Bapaknya ojek online. Istrinya yaitu ibu itu, ibu rumah tangga biasa. Dan anaknya kecanduan judi online. Dan telah menghabiskan sampai ratusan juta sekarang. Judi online dan bapaknya hanya seorang ojek online. Itu lihat yutlifanil mal, yaitu khamar maupun maisir merusak harta orang. Itu baru satu sampel. Banyak sekali yang seperti itu di zaman sekarang, ketagihan judi online. Yang tentu bandarnya dan providernya lah yang untung dari judi online itu. Sebenarnya banyak penipuan padanya, pastinya. Namanya maisir, judi ya banyak penipuan. Ya. Tapi ini apa, madaratnya adalah menjauhkan dari zikir, menjauhkan dari sholat, menyebabkan permusuhan dan merusak harta. Tapi sekarang kalau misalnya di warung-warung itu ada judi buat anak kecil, dia termasuk khimar. Karena di sini ada posibilitas untung rugi dan tidak jelas untung ruginya, namun dia harus bayar. Apa itu? Yang cabut nomor itu? Apa namanya? Ya baik namanya kupon, apa namanya? Kupon? Lotre. Nah, lotre. Dicabut nomor 37, enggak dapat apa-apa. Beli lagi 1000, dicabut nomor 50 enggak dapat. Beli terus taunya dapat jarum super. Ini di sini ada gharar dan juga maisir karena untung-untungan. Dan dia harus i'ta'ul mal. Sekarang yang akhdzul mal siapa akhirnya? Ya provider. Ya kan? Provider. Boleh jadi 10 kali cabut enggak dapat apa-apa. Ini gharar yang kabir. Gharornya keterlaluan ini. Bahkan belum tentu juga providernya ini benar-benar benar-benar mengkaitkan nomor dengan hadiah. Hadiahnya kelihatan banyak, padahal cuma dari 10 hadiah yang dihamparkan cuma 3 nomor yang pas. Bisa jadi, lihat. Pasti ada hal yang enggak beres di sini. Dan ini kalau ditanya, tapi kan itu kan tidak merusak harta orang, cuma 1000 doang. Itu juga tidak menimbulkan permusuhan, anak kecil enggak ada yang bertengkar gara-gara itu. Juga tetap anak-anak itu mereka zikir pada waktu ini madrasah, mereka sholat. Iya. Tapi itu bibitnya itu. Nanti ke depannya hal-hal kayak gini dianggap biasa. Justru ini lebih berbahaya karena ala bisa, karena biasa. Ketika udah biasa dianggap biasa, kemudian menganggap hukum-hukum seperti ini enggak ada. Dan ini madarat lebih besar. Seseorang mending dia tahu ini haram. Riba ini haram, ini judi. Kemudian dia suatu saat bertaubat, itu lebih baik jauh. Dibandingkan dengan sendiri awal ditanamkan hal-hal seperti ini biasa di masyarakat dan enggak masalah. Iya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keburukannya, efek buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Itu pun kalau ada. Itu pun kalau memang dapat manfaatnya. Karena tidak semua orang yang minum khamar, tidak semua orang yang berjudi mendapatkan manfaat dari judi itu. Belum tentu. Kadang ada yang apes, selalu apes, selalu apes gitu. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa yas'alu. Sebentar. Dikatakan dalam tafsir muyassar, wa kana hadza tamhidan li tahrimiha. Ayat ini merupakan muqaddimah untuk menuju pengharaman. Zahir dari ayat ini tidak langsung mengharamkan. Jadi kalau untuk mengharamkan khamar dan maisir, itu ada ayat lain yang fahal antum muntahun. Yeah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu. Mereka bertanya kepada engkau apa yang layak untuk mereka nafkahkan, infakkan. Maka dikatakan oleh Nabi, katakanlah al-'afu. Apa artinya di sini? Wa yas'alunaka 'anil qadri alladhi yunfiqunahu min amwalihim tabarru'an wa shadaqatan. Orang-orang muslim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kadar yang bisa mereka infakkan dari harta sebagai tabarru' dan sedekah. Ingat, tabarru' dan sedekah ini tidak wajib. Tabarru' itu yaitu tolong ditahdir ini. Bisa enggak putra antum sana? Antum nasihatinlah mereka itu. Iya, kita lagi ceramah, mereka ikutan. Mereka kadar mereka menafkahi harta-harta sebagai tabarru' dan sedekah. Ya, tabarru' ini pemberian harta dengan kerelaan, itu tabarru'. Kalau bahasa kita kadang-kadang patungan, tapi tabarru' itu lebih umum daripada patungan. Ya. Patungan itu kalau ada apa ya? Ya, tabarru' ala kulli hal, tabarru' itu adalah menyisihkan harta dengan berdasarkan kerelaan jiwa, itu tabarru'. Gitu ya. Dan tabarru' itu tidak mesti patungan, walaupun patungan termasuk tabarru'. Iya. Ala kulli hal lah, pokoknya tabarru' itu sedekah. Ya. Maka apa sih kadar yang bisa kita berikan dari sedekah? Sedekah yang sunnah, bukan wajibah. Bukan zakat, bukan. Bukan nazar, bukan. Maka qul lahum al-'afu. Al-'afu yaitu anfiqul qadra alladhi yazidu 'ala hajatikum. Nafkahkanlah oleh kalian kadar yang berlebih dari hajat kalian. Kadar yang lebih melebihi hajat kalian. Dan manusia lebih mengetahui, absar binafsih. Manusia lebih tahu tentang dirinya, seberapa hajatnya dia untuk menghabiskan harta. Ayat hajat di sini hajat yang memang mu'tabarah dalam syariat. Bukan hajat-hajatan. Ya, bukan hajat-hajatan. Artinya begini, ikhwan. Kadang kita itu merasa berhajat untuk suatu hal, padahal secara syar'i kita itu tidak berhajat untuk itu. Misalnya mobil yang terlalu mewah, padahal hajat kita adalah cukup punya mobil. Ya enggak? Tapi sekarang koleksi motor. Padahal hajat kita hanyalah cukup satu motor. Maka koleksi motor ini berarti zaid anil hajah. Melebihi hajat. Maka yang afdol adalah harta-harta yang melebihi hajat kita itu ditabarru'kan atau disedekahkan dibandingkan menghabiskan untuk yang melebihi kebutuhan. Ya. Ini dalam tingkatan istihsan, dalam tingkatan maslahat ya atau istihsan, ada tiga macam. Yang pertama, tingkatan paling dasar tahsin. Tingkatan tahsin. Ya, tahsiniyah. Ya. Kemudian tingkatan hajiyah. Kemudian tingkatan daruriyah. Paling tinggi daruriyah. Tahsiniyah, hajiyah, dan daruriyah. Tiga-tiganya ini masing-masing hukumnya beda. Nah, perlu dikenal. Yang menengah ini hajat. Taib, kalau misalnya daruriyah, ini darurat. Dan biasa berkenaan dengan maqasid syariah. Darurat. Hukumnya darurat. Kalau tidak menggapainya, maka akan ada kerusakan yang lebih besar misalnya. Maka ini daruriyah. Daruriyah ini di atas hajiyah. Yang kerap kali karena daruriyah, darurat, maka daruratu tubihul mahdzurat. Maka yang haram itu bisa diperbolehkan dengan sebab darar atau madarat atau darurat ini. Tapi darar yuzal biqadriha, biqadrih. Ya, dengan kadarnya, madarat itu atau darurat itu dihilangkan dengan kadarnya. Ya, seperti memakan ular tidak ketemu dengan makanan lain. Maka madarat lapar sehingga menjurus ke kematian itu dihilangkan dengan cara makan yang haram ini karena tidak ada pilihan lain, tapi biqadrih, dengan kadarnya. Ya. Tidak baghi, tidak adil, ya. Tidak berlebih, tidak pengen makan nyantap yang banyak, bukan. Ini darurah. Jadi dianggap istislah. Atau ini demi maslahat mursalah, maka darurah ini harus ditunaikan. Walaupun berkenaan atau berlawanan dengan mahdzur, hal yang dilarang. Tapi yang kedua, hajiyah. Hajat. Ya, kebutuhan. Kebutuhan itu pun ada beragam macam. Ada bahkan kebutuhan yang sampai mendekati level darurat, ada. Ada kebutuhan yang sebenarnya kita pun kalau tidak mendapatkannya, insya Allah tidak masalah. Relatif. Maka untuk hajat ini, anta absar li nafsik. Yang ketiga, tahsiniyah. Tahsiniyah ini enggak hajat sebenarnya. Tapi hanya hiasan semata. Pernak-pernik. Takmil. Zina. Perhiasan semata yang antum tidak mendapatkannya pun antum tidak rugi dengan itu. Dunia akhirat. Makanya tahsiniyah. Di bawah hajiyah. Makanya tahsiniyah ini yang paling afdal adalah kita tabarru' dan infak. Untuk tahsinnya kita tabarru' atau infak saja. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Baik, kemudian kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Mithlu dzalika al-bayan al-wadih yubayyinu Allahu lakum al-ayat wa ahkam asy-syari'ah likai tatafakkaru fima yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Supaya kita memikirkan apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka ya Muhammad 'anil yatama kayfa yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-yatama, tentang anak-anak yatim. Maksudnya apa? Maksudnya bertanya dalam masalah apa? Kaifa yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim. Bagaimana bertasarruf bersama anak-anak yatim ini dalam ma'ash, yaitu penghidupan mereka, kebutuhan hidup mereka dan harta-harta mereka. Ya, dan di antara hal yang sangat miris terjadi pada masyarakat adalah anak-anak yatim tidak ditunaikan haknya, hak waris, karena dianggap masih kecil. Jadi anak yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh, yang wafat bapaknya dan belum baligh. Dan belum baligh. Tapi kalau misalnya ibunya nikah lagi, apakah dia statusnya masih anak yatim? Masih. Kecuali kalau bapaknya hidup lagi baru. Tapi itu enggak mungkin. Taib, ini anak yatim. Kaifa yatasarrafun? Yaitu kaifa yatasarraf al-wali atau al-wasi atau al-hakim. Paham sini? Tasarruf, tasarruf fi malil yatama itu hanya tiga pihak. Salah satu dari pihak dari tiga pihak itu. Pertama wali, kedua wasi atau hakim. Wali atau wasi atau hakim. Apa bedanya, ikhwan? Wali berarti kerabat yang menjadi pengelola hartanya anak yatim ini. Ya, wali di sini bisa aja kakek. Taib, dalam sebagian ulama mazhab Hanbali zahirnya wallahu alam mereka menafikan perwalian dari ibu. Tapi yang lebih sahih adalah bolehnya seorang ibu menjadi wali dalam tasarruf mal anak yatimnya dia. Karena seorang ibu itu lebih faham maslahat untuk anaknya dan lebih sayang pada anaknya dibandingkan pihak lain. Itu yang wali yang pertama. Tapi wali di sini ya bisa ibu, kalau memang ibu enggak bisa mungkin kakaknya. Ya kan? Bisa kan? Kakaknya mengelola harta atau pamannya dari pihak ayah lebih afdal, nah dan seterusnya. Itu wali. Ya. Dan sini wilayah, wilayah di sini wilayah fil mal. Ya, jadi ya, anak yatim ini nanti di surat An-Nisa juga ada penjelasan. Wa batalul yatama hatta yablugha astaghfirullah. Di surat An-Nisa awal-awal kata Allah Subhanahu wa taala, wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusyda farfa'u ilaihim amwalahum. Jadi nanti ketika sudah baligh usia siap nikah, maka diuji tentang rusdnya, tentang kebaikan akalnya dan tasarrufnya. Kalau memang sudah bagus, maka diberilah harta itu oleh walinya. Baik. Kemudian kalau wali tidak ada, atau tidak ada sanggup, maka ditunaikan kepada wasi. Wasi ini yang diwasiatkan untuk mengelola hartanya. Misalnya bapaknya itu mewasiatkan, dan wasi itu bisa aja di antara kerabat yang diwasiatkan. Misalnya bapaknya sebelum wafat bilang, nanti tolong warisan untuk anak saya yang akan yatim ini kalau saya wafat, tolong Pak Fulan, Pak Ikin misalnya, tolong kelola. Maka ini wasiat. Nah kalau memang sudah ada wasiat, maka wajib ditunaikan, yaitu wasiat untuk dikelola hartanya. Mungkin bapaknya menilai kalau misalnya dikelola sama keluarga sendiri, habis, mendingan sama orang lain, sama Ikin yang amanah, Masya Allah. Ya. Nah atau kalau memang tidak ada wali, tidak ada wasi, maka yang ketiga, yaitu hakim. Hakim yang mengelola harta anak yatim ini. Dan pengelolaan harta anak yatim ini, ya, termasuk apa? Termasuk amanah. Termasuk amanah yang ada ancaman jika memakannya tanpa hak. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi makan harta anak yatim tanpa hak itu bisa seperti menggelagakkan perut dengan api neraka. Auzubillah min dzalik. Ya, yas'aluna kan yatam, bagaimana bertasarruf untuk mereka? Maka dikatakan qul lahum qul islahul lahum khair. Itu qul lahum, katakan kepada orang-orang yang bertanya itu, islahukum lahum khair. Memperbaiki harta mereka dalam oleh kalian itu adalah kebaikan, lebih baik. Faf'alul anfa'alahum daiman. Maka maka perbuatlah yang paling bermanfaat untuk mereka. Ya, baik dengan cara investasi dengan harta tersebut atau berjual beli dengan harta tersebut. Maka tidak boleh, kata para ulama, tidak boleh tabarru', tidak boleh sedekah, tidak boleh muhabat dengan harta anak yatim. Tabarru' itu menderma. Ya, charity, atau misalnya ada orang kena gempa atau masyarakat gempa, kemudian kita sebagai wali atau wasi nih tabarru' dengan harta anak yatim. Enggak boleh. Kok gitu? Kan bukan harta antum gitu. Atau tidak boleh apa tadi, selain tabarru', sedekah pada umumnya tidak boleh dengan itu. Ya. Dan tidak boleh muhabbat. Muhabbat itu pilih kasih, memberikan seseorang karena mengasihinya. Ala kulli hal, islah, harus lakukan islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wa in tukhalituhum fi sa'ir syu'unil ma'ashi fihi fahum ikhwanukum fid din. Maka kalau misalnya kalian mencampuri mereka dalam urusan-urusan kehidupan, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dari segi agama. Artinya, kalau memang anak ini bisa berapa makna? Di antara maknanya, kalau anak-anak yatim tersebut tinggal bersama antum, maka perlakukanlah seperti saudara antum dalam agama. Ya, enggak boleh dibeda-bedakan. Jadi kalau misalnya Pak Samiran mengelola harta anak yatim dan hidup bersama anak yatim, maka perlakukanlah dia seperti anak antum juga. Iya, jangan kemudian dipisahin. Ya, ini makanan bubur khusus anak saya, ini makanan bubur khusus anak yatim. Enggak, disamain. Ya. Fa ikhwanukum. Wa 'alal akhi an yar'a maslahata akhihi. Saudara dan ikhwan fid din, saudara namanya persaudaraan dalam agama, itu memperhatikan maslahat untuk saudaranya. Enggak semena-mena. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mudayyi'a li amwalil yatama minal harisi 'ala islahihha. Allah itu tahu siapa orang yang memang menyia-nyiakan harta anak yatim dan siapa yang berhasrat untuk berbuat islah terhadap anak yatim. Islah malil yatama, islah malil yatim itu dengan cara menetapkannya atau mengembangkannya. Kalau menetapkannya, ya dia menjaganya bagaimana agar tidak berkurang. Kalau mengembangkannya, dia mencari untung dengan itu supaya anak yatim ini bisa makan dari laba hasil pengembangan uang tersebut. Maka boleh bagi seorang wali atau wasi atau terutama hakim yang mencontohkan itu untuk mengelola harta tersebut dengan modal harta tersebut dia jual beli. Nanti labanya per bulan di audit, misalnya per bulan dapat 5 juta, alhamdulillah. Dan 5 juta tersebut, maka diberilah makan anak yatim itu. Nah, ini lebih afdol. Ini lebih afdol ini. Ya. Makanya Nabi SAW juga memerintahkan hal seperti ini. Jangan sampai harta anak yatim ini habis gara-gara apa? Gara-gara sedekah. Maksudnya habis gara-gara zakat. Jangan diendapin begitu saja. Misal harta anak yatim ini propertinya atau hartanya, misal warisannya dari orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, warisannya adalah 200 juta misalnya. Kena enggak nisab? Kena nisab. Kapan bayar zakatnya? Satu haul setelah pembagian warisan, setelah diketahui, atau sebagian mengatakan yaitu setelah wafatnya bapaknya. Satu haul, karena setelah wafatnya bapaknya otomatis harta itu pada hakikatnya milik ahli waris. Maka sejak wafatnya bapaknya, satu tahun ke depan, dihitunglah ketika itu berapa duit yang ada. Dan sampai nisab enggak? Kalau misalnya ternyata haul. Setelah wafat bapaknya, pas dibagi-bagi ternyata harta dia 200 juta. Ini kan kena nisab nih. Tapi nanti, tunggu satu haul. Haul kamil, satu haul secara hijri, ternyata yang ketika satu haul itu sudah 50 juta tok. Kena nisab enggak? Tidak. Maka bayar zakat enggak? Enggak. Tapi kalau ternyata berkembang karena investasi dan semisalnya, maka dihitung. 200 juta ini dihitung ada kerugian enggak? Enggak, ternyata berkembang. Dan hartanya ternyata dapat laba dalam satu tahun kamil itu sekitar 50 juta. Maka berarti berapa zakatnya? 2,5% dari 250 juta. Berapa berarti? Sedikit itu. Apa? 2,5% dari 250 juta berapa ya, Kwan? 2,5%? Susah. Harus pakai kalkulator. Al-Muhim seperti itu. Dan itu siapa yang mengelolanya, menunaikan zakatnya? Siapa? Walinya atau wasinya? Karena anak ini enggak ngerti apa-apa. Ya, karena anak ini enggak ngerti apa-apa. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Walau syaa Allahu la dayyaqa wa syaqqa 'alaikum bi tahrimil mukhalathah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak sebaliknya, yaitu la dayyaqa, yaitu menyempitkan kalian dan mempersulit kalian dengan mengharamkan adanya mukhalathah. Yaitu mukhalatatul umur atau mukhalatatul mal. Tapi pada asalnya jangan mencampur harta anak yatim dengan harta pribadi, karena dikhawatirkan madarat yang lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, kata Allah Subhanahu wa taala, وَأَتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا. Ya. Jadi dikatakan di sini maksudnya وَلَا تُخَلِّطُوا أَمْوَالَهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ. Jangan campurin harta kalian dengan harta mereka. Kecuali kalau karena dengan percampuran harta itu takutnya terjadi distorsi nominal. Tetapi kalau memang ada maslahatnya atau tidak memungkinkan kecuali harus dicampur hartanya dengan harta pribadi, maka itu ada caranya lagi insyaallah. Ya, ada caranya, tapi tidak di sini jelaskan. Innallaha azizun hakim. Kemudian masalah nikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikah dengan siapa? Musyrikat. Ya, janganlah kalian menikahi musyrikat sampai mereka beriman. Sebelum mereka beriman. Kalau mereka beriman, maka tafadhal. Musyrikat, wala tatazawwaju ayyuhal muslimuna al-musyrikata al-musyrikati 'abidatil authan. 'Abidatil authani. Jangan kalian menikah dengan perempuan-perempuan musyrikah yang mereka menyembah authan, ya, dari perempuan yang haram secara mutlak untuk dinikahi adalah satu mahram yang abadi seperti asal, yaitu umi kita dan ibunya ibu dan ibunya bapak kandung, itu haram dinikahi. Ini mahram yang dan juga putri, ya, ya, dan juga putri dan juga bibi, ya kan, baik dari ayah atau dari ibu. Itu ada di surat surat apa ikhwan? Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum, dan surat An-Nisa. Ya, itu satu. Kemudian yang haram selamanya abadi, yang haram juga untuk dinikahi, apa, bukan abadi yang kedua ini, bukan abadi, yaitu musyrikah. Perempuan musyrikah haram untuk dinikahi sebelum dia beriman. Kalau beriman baru bisa boleh dinikahi. Itu dua. Yang ketiga yaitu orang kafir yang tak beragama atau ateis, mulhid. Ini juga haram, mulhidah. Ini juga haram dinikahi sampai dia kembali ke Islam. Orang yang murtad haram dinikahi. Adapun ahlul kitab maka diperbolehkan dengan beberapa kriteria. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, hatta yadkhulna fil Islam, sampai mereka masuk Islam. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wa'lamu anna imra'atan mamlukatan la mala laha wala hasaba mu'minatan billah khairun min imra'atin musyrikah wa in a'jabatkumul musyrikatu al-hurratu. Ketahuilah bahwasanya perempuan yang budak perempuan tidak punya harta, tidak punya family atau akar keluarga yang mulia, tapi dia beriman kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan perempuan musyrikah walaupun perempuan ini merdeka dan menakjubkanmu. Ya. Yeah. Kemudian wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin wala a'jabakum. Wala tuzawwiju nisa'akum al-mu'minat bima'an aw harair lil musyrikin hatta yu'minu billahi wa rasulih. Di sini lafalnya wala tunkihu. Kalau yang pertama tadi wala tankihu, wahai pria, ini menunjukkan wala tankihu, jangan kalian nikah dengan perempuan musyrikah. Wala tunkihul musyrikina, jangan kalian nikahkan dalam kurung perempuan-perempuan kalian, itu putri-putri kalian, dengan musyrikin. Jadi tankihu dari kata nakaha yankihu, itu antum yang nikah. Tapi tunkihu dari ankaha yankihu, antum wali. Yang nikah adalah yang antum walikan dari putri atau lainnya. Janganlah kalian menikahkan putri-putri ini dengan putri muslimah dengan musyrikin hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin wala a'jabakum. Wa'lamu anna 'abdan mu'minan ma'a faqrihi wa khairun min musyrikin wa in a'jabaka a'jabakum musyrik. Ketahuilah bahwasanya hamba yang beriman dengan fakirnya dia, dia itu lebih baik daripada musyrik. Walaupun yang musyrik itu membuat kalian takjub. Tapi Yahudi dan Nasara teman musyrik dia, musyrik, musyrikun. Apakah ini menunjukkan bahwasanya hanya orang-orang Buddha, apalagi agama lain, Hindu, agama Viking, ya, Sunda Empire dan seterusnya, ya, Viking Persib Bandung, ya. Ya, tapi mereka orang-orang Hindu, Buddha, musyrik. Dan budak perempuan atau budak laki-laki muslim atau muslimah lebih afdal dibandingkan merdeka tapi musyrikah atau musyrik. Pertanyaan, bagaimana dengan ahli kitab Yahudi dan Nasara? Apakah budak laki-laki muslim dan budak perempuan muslimah itu lebih baik daripada perempuan atau laki-laki Yahudi dan Nasara? Iya. Walaupun tidak dimaksudkan di sini musyrikat dan musyrikin, bukan termasuk ahli kitab, bukan. Tapi jangan dipahami bahwasanya perempuan muslimah budak perempuan muslim atau budak laki-laki muslim itu kalah afdal dibandingkan Nasrani atau Yahudi? Enggak. Tetap lebih afdal laki-laki atau perempuan muslimah walaupun budak. Baik, kemudian ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih. Ulaik, yaitu mereka ulaika al-muttasifuna bisyirki rijalan wa nisa'an yad'una kulla man yu'ashiruhum ila ma yu'addi bihi ilan nar. Mereka yang tersifati dengan kesyirikan baik laki-laki atau perempuan, mereka mengajak orang-orang yang mendekati mereka, bermuasyar dan bergaul dengan mereka, mereka ajak untuk hal yang menyebabkan terjerumusnya kita ke neraka. A'udzubillah min dzalik. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih. Sebaliknya, Wallahu subhanahu yad'u ibadahu ila dinihi al-haq al-mu'addi bihim ilal jannati wa maghfirati dhunubihim bi'iznih. Sebaliknya, Allah Ta'ala mengajak hamba-hambanya menuju apa? Agama yang benar, yang mengantarkan kepada surga, dan mengajak kepada ampunan terhadap dosa-dosa mereka dengan izin Allah Ta'ala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yubayyinu ayatihi wa ahkamahu linnas. Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada manusia, likay yatadhakkaru fayatabiru, agar mereka teringat dan mengambil ibrah dari ini semua. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita telah selesai kajian kitab Tafsir Al-Muyassar pada kali ini. InsyaAllah kita lanjut dengan kajian At-Tafsil fi talabil ilm, InsyaAllah ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.